Sebelumnya saya mau minta maaf dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertanyaannya itu berkaitan antara mengenai kesyirikan, berkaitan antara kesehatan dengan Al-Quran. Saya mendengar kajian, di beberapa kajian, bahwa Al-Quran itu bisa menyembuhkan segala penyakit, penyakit hati dan fisik. Nah, sekarang yang saya ingin tanya, bagaimana tuntunannya kita untuk bisa menyembuhkan penyakit fisik melalui Al-Quran, supaya fungsi-fungsi rumah sakit dan dokter-dokter ini berkurang? Mana yang diutamakan? Menyembuhkan dengan cara membaca Al-Quran atau dengan berusaha melalui dokter dan rumah sakit? Karena banyak di ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa bisa menyembuhkan segala macam penyakit, dan itu sudah dibuktikan dengan imam besar Ibnu Qayyim. Dia sembuh dengan meminum air zam-zam yang dibacakan dengan surat Al-Fatihah. Terus yang kedua, adakah celah kesyirikan dengan menuhankan Al-Quran di sini? Dan tolong dijelaskan mengenai kesyirikan yang menuhankan Al-Quran dan contoh-contohnya, karena ini jarang dibahas mengenai tauhid ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakallah khair Abu Muhammad, wabarakallahu fiik, yang senantiasa antusias. Dan pertanyaan itu bagian daripada ilmu. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini, ana dan antum statusnya sama. Jadi jangan disebut kita sebagai ahli ilmu. Kita ini sama-sama talibul ilmi. Masih kecil. Pencari ilmu. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, anzilin nasa manazilahum. Letakkan manusia itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Jangan ditinggikan begitu sehingga membuat mereka lupa. Maka sekali lagi kita di sini sama. Ana bukan ahli ilm. Kita sama-sama pelajar. Sesuatu yang mungkin kita punya, kita sampaikan kepada antum, karena itu merupakan tanggung jawab dakwah. Tanggung jawab dakwah adalah menyebarkan kebaikan, al-amru bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Dan begitu pula apabila antum punya kelebihan ilmu, sampaikan kepada kita. Masing-masing saling mengambil manfaat kepada yang lain. Ini yang pertama. Kemudian untuk soal yang beliau sampaikan, Al-Quran merupakan syifa, adalah obat. Semua Al-Quran, tanpa diperkecualikan satu dengan yang lain, walaupun antara ayat dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, masing-masing saling memiliki fadilah yang tidak dimiliki dengan fadilah yang lain. Ayat yang paling mulia adalah ayat apa? Hah? Ayat apa? Ayat Al-Kursi. Dan begitu pula surat yang paling afdol adalah surat apa? Al-Fatihah. Al-Quran keseluruhannya merupakan pengobatan bagi umat manusia, walaupun beberapa ayat lebih dikedepankan. Dan kita teringat kisah ketika sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in mendatangi suatu desa yang kemudian kepala suku dari desa tersebut terkena dengan bias atau terkena dengan bisa yang membuat dia sakit, yang mana sebelum melewati desa tersebut para sahabat meminta untuk dijamu. Tidak ada satupun di antara mereka yang menjamu, sehingga para sahabat pun berjalan. Dan ketika pemimpin desa tersebut terkena dengan bisa, mereka pun mencari dan mengejar para sahabat tadi sambil ditawari, adakah di antara kalian yang bisa menyembuhkannya? Di antara para sahabat menjanjikan, tapi dengan syarat, kalian harus sembelih kepada kita kambing. Maka syarat itu pun dituruti, sehingga para sahabat, satu di antara mereka mengobati pemimpin kabilah tersebut dengan surat apa? Al-Fatihah saja, gak ada yang lain. Yang membuat ketua desa tersebut sehat dan seolah-olah tidak terkena dengan penyakit itu. Ini satu contoh. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita, tadawau wala tadawau biharam. Berobatlah dan jangan berobat dengan menggunakan perkara-perkara yang haram. Innallaha lam yanzil da'an illa anzala lahu shifa. Dalam riwayat yang lain Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit melainkan di sana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan obatnya. Tapi kadang umat manusia ini enggak sabar, pengen sembuh dalam kurun waktu yang singkat, seolah-olah membolak-balikkan tangan. Sehingga apa? Ambil jalan pintas, datang ke perdukunan, paranormal dan lain sebagainya. Padahal Nabi SAW telah menegaskan, obat, berobat merupakan ikhtiar, tapi dengan syarat, jangan berobat dengan menggunakan yang haram. Sehingga para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Al-Khamis, mereka menuliskan kitab-kitab mengenai tib an-nabawi, bagaimana pengobatan sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, di antaranya dengan menggunakan Al-Qur'an. Dan ini nanti ada pembahasan tersendiri yang pembahasannya sama di dalam menangkal apa? Menangkal sihir. Menggunakan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, di antaranya Al-Fatihah, Mu'awwidzatain. Kemudian ayat Al-Kursi, kemudian akhir dari surat Al-Baqarah. Ini dari sisi Al-Quran, semuanya syifa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan beberapa ayat terdepan daripada ayat-ayat yang lain di dalam pengobatan. Nah, selain Al-Quran, menggunakan cara-cara Nabi alaihi salatu wassalam, asyifa'u fi thalatha dalam hadis beliau, penyembuhan itu ada pada tiga cara. Syurtatul muhjim, dengan dibekam, dicantuk. Wasyurbul asal, dan minum apa? Madu. Wakiyatun nar, dan dengan menggunakan besi panas yang ditempelkan. Wanaha ummati anil kai, dan aku melarang umatku dengan menggunakan kai. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita penyembuhan. Minum madu. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifan alwanuhu fihi shifaa'un linnas, dari lebah-lebah itu mengeluarkan cairan-cairan yang berbeda-beda warnanya sesuai dengan nektar, ada yang hitam putih. Di dalamnya terdapat apa? Syifa, Al-Qur'an yang berbicara, obat bagi umat manusia. Begitu pula hijama. Nabi alaihi salatu wasalam ketika Isra wal Mi'raj, lam yamur min malakin min mala'is sama, tidaklah beliau bertemu dengan malaikat demi malaikat demi malaikat demi malaikat yang ada di atas langit, melainkan memerintahkan kepada umatnya Nabi alaihi salatu wasalam, menganjurkan kepada mereka untuk berhijama. Cantuk, mengambil darah, dan kalau bisa mengikuti waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, waktu-waktu ganjil di akhir bulan. Maka kalau kita mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam, insyaallah sehat, mendapatkan obatnya. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Adapun pertanyaan yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai bentuk kesyirikan, ana pribadi tidak tahu. Karena perlu difahami bahwasanya Al-Quran ini apa? Kalamullah. Dikatakan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk yang bagaimana? Karena sekali lagi Al-Quran merupakan kalamullah. Dan kalamullah merupakan sifat di antara sifatnya Allah. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala apa? Berbicara. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Sehingga firman Allah subhanahu wa ta'ala merupakan sifatnya. Yang kita boleh bersumpah dengan menggunakan itu. Kita boleh bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Dan boleh bersumpah dengan menggunakan sifatnya Allah. Dengan mengatakan wa kalamillah, demi kalamnya Allah. Wa izzatillah, demi kemuliaan Allah. Ini enggak ada masalah. Maka yang dikatakan syirik di dalam Al-Quran, wallahu ta'ala a'lam, ana sendiri belum pernah mendengar contoh-contoh yang ada, karena sekali lagi Al-Quran merupakan firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan salah satu di antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan keagungannya, yang kita diperintahkan untuk beribadah dengan membaca firman-firman tersebut. Maka sekali lagi sifat Allah subhanahu wa ta'ala melekat pada zatnya Allah. Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala melekat pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ila huna walhamdulillah.